بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema yang dipilih oleh saudara-saudara kita panitia pada pagi ini adalah radikalisme bukan dari ajaran Islam, atau Islam anti terhadap radikalisme. Kalau kita membicarakan radikalisme, topik dan tema yang terus hangat dibicarakan kesana kemari oleh sekian banyak pihak, setiap bentuk kekerasan, setiap bentuk pemaksaan, setiap bentuk anarkisme. Kalau kita membicarakan radikalisme atau terorisme, maka sesungguhnya pembahasannya kalau jujur dan objektif dilihat banyak faktor penyebabnya. Banyak motivasi yang mendasarinya. Kenapa sampai terjadi aksi teror? Mengapa sampai terjadi bentuk radikalisme? Terkadang itu didasari oleh sebab-sebab politik. Perebutan kekuasaan, perebutan kedudukan, kepemimpinan antara satu dengan yang lain, atau parpol yang satu dengan parpol yang lain, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi arena caci mencaci, bahkan terjadi tawuran, pertempuran tidak jarang, pertumpahan darah. bahkan pembunuhan. Motivasinya adalah kekuasaan dan politik. Dan ini teror. Radikalisme. Memaksa. Anarkisme. Menteror lawan politiknya. Atau kelompok atau partainya. Dirusak kantor parpol ini, dibakar, dihancurkan. Betapa seringnya kita tonton itu. Semua ini terorisme. Tapi dasarnya adalah politik atau perebutan kekuasaan. Terkadang dengan lisan, celaan dan makian, pembunuhan karakter tokoh tertentu, atau tadi secara fisik, tindakan pembunuhan, tawuran, dan yang semisalnya. Terkadang pula, terorisme dan radikalisme itu berdasarkan motivasi ekonomi, dunia, harta benda. Dan itu banyak sekali juga kita tonton di setiap hari. Menjadi rahasia umum, semua orang tahu. Perebutan lahan parkir. Bahkan tidak jarang bunuh pembunuh. Hanya rebutan lahan parkir. Karena rame. Di jam-jam tertentu dan seterusnya. Atau lahan-lahan yang lainnya. Daerah kekuasaan. Entah itu pasar, entah itu swalayan atau yang semisalnya. Berebut satu kelompok dengan kelompok lain. Geng satu dengan geng yang lain. Dasarnya ekonomi, harta. Terjadi pertempuran, pertumpahan darah. Dan ini pemaksaan, radikalisme, terorisme. Menebar teror kepada lawan gengnya atau lawan kelompoknya. Wahagata. Terkadang pula kita pula dipertontonkan aksi-aksi terorisme, radikalisme yang dasar dan motivasinya adalah asobiyah. Fanatik terhadap golongan tertentu, kelompok tertentu. Terkadang itu karena suku, antara suku yang satu dengan suku yang lain. Kampung satu dengan kampung yang lain, betapa seringnya itu dalam berita. Perang, terjadi pertumpahan darah, bunuh-membunuh, menteror. Hanya karena fanatik golongan, kampung, suku. Sekian korban nyawa menjadi korban karenanya. Terkadang itu karena fanatik sekolah. Betapa seringnya pula tawuran antar pelajar. Terorisme, radikalisme. Semua ini kejahatan yang tidak bisa dibenarkan. Atau bahkan antara fakultas yang satu dengan fakultas yang lain dalam satu universitas. Saling membunuh. Saling melukai. Menteror pihak yang berlawanan dengannya. Demikian, terkadang pula terorisme, radikalisme itu motivasinya agama. Atau mengatasnamakan agama tepatnya. Ini pun tidak hanya pada Islam atau pada kaum muslimin. Hampir di setiap agama ada yang mengatasnamakan agama aksi teror dan radikalisme, anarkisme. Di Kristen ada, di Katolik ada kelompok separatis, pengis dan kejam, tidak segan-segan membunuh lawannya atau yang membela dan melindungi lawannya. Dan mengatasnamakan agama Kristen dengan salib yang mereka usung, yang dikenal dengan Triple K di Amerika, Ku Klux Klan. Katolik tidak segan-segan mereka membunuh kulit hitam karena ras kulit putih mereka yakini yang terbaik dan hanya itu yang boleh ada. Dan bahkan mereka tidak segan membunuh kulit putih yang dianggap melindungi atau membela kulit hitam. Terorisme, menyebar teror, ketakutan orang dalam Kristen. Di Buddha pun demikian. Banyak terjadi radikalisme, anarkisme. Gak jauh-jauh kasus yang menimpa kaum muslimin Rohingya, Myanmar. Afahumullah. Dilakukan oleh orang-orang Buddha. Demikian pula di Hindu. Demikian pula yang mengatasnamakan Islam. Semua ini terorisme dan radikalisme. Semuanya. Tidak ada beda yang satu dengan yang lain. Dalam sisi menyebar teror, membuat orang takut, dan membuat ada korban jatuh karenanya. Terbunuh, terlukai. Dengan motivasi yang berbeda-beda. Politik, ekonomi, kesukuan, fanatisme, golongan, kampung, daerah. Maka kalau dianggap terorisme ini identik dengan agama, tidak benar. Sama sekali tidak tepat. Karena pada kenyataannya orang tidak bisa didustai, tidak bisa dibodoh-bodohi. Sekian banyak aksi terorisme yang dasarnya bukan agama. Toh itu juga menebar teror. Nah. Tetapi kalau itu mengatasnamakan agama Islam yang kita cintai, yang kita muliakan, ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpanggil untuk bernasehat, menjelaskan perkara-perkara ini, bagaimana dalam pandangan Islam, dalam ajaran Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa. Karena kita tahu di dalam hadis Muslim dari Tamim Ad-Dari, Rasulullah Sallam sebutkan, innad dina an-nasiha. Sesungguhnya agama ini nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Kami tanya, kata para sahabat, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah. Untuk Allah. Nasihat itu ikhlas karenanya. walikitabi, untuk kitabnya Quran Al-Karim, dengan membacanya, mempelajari tafsirnya, mentadaburi dan mengamalkan isinya. Wali rasulih, nasihat itu untuk rasulnya, mengimani beliau, taat, mengikuti ajarannya, membela beliau, membela ajarannya. Wali a'immatil muslimin wa'ammatihim, nasihat itu untuk imam-imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, dan untuk keseluruhan umat kaum muslimin. Yang kedua, kalau ini yang pertama, kita mengingat apa yang Allah sebutkan di dalam Al-A'raf ayat 56 dan 85. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan jangan kalian merusak, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah itu dibenahi. Kerusakan itu haram bagaimanapun dan kapanpun, tetapi lebih dosanya ketika itu dilakukan setelah adanya pembenahan. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu baik bagi kalian jika kalian beriman. Salah satu bentuk pengerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi, para ulama kita sebutkan, adalah menebar teror, merusak keamanan yang didapati oleh orang. Orang semula merasa aman keluar dari rumahnya, ke masjid, ke tempat kerjanya, kemana pergi, aman. Dan itu pembenahan di muka bumi. Islam. Ini dirusak dan dihancurkan dengan aksi-aksi teror, sehingga orang ketakutan. Jangan-jangan dia akan jadi korban, atau anaknya, atau istrinya. La tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jangan kalian rusak, jangan kalian merusak di muka bumi ini setelah dibenahi. Keamanan itu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya. Karenanya mereka aman beribadah kepada Allah. Karenanya mereka aman mencari mata pencaharian dan penghasilan untuk hidupnya, ma'isya. Karenanya mereka aman untuk belajar sekolah. Karenanya mereka aman banyak. Dengan tenang. Tanpa kita sadari. Dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, dari rumah ke pasar, ke tempat kerja, aman. Kita gak ada khawatir, gak ada yang ganggu. Itu kenikmatan besar yang Allah berikan. Jika itu dicabut, wal'iyadzu billah, tidak ada lagi rasa aman. Orang was-was dan ketakutan, bahkan gak berani keluar rumah untuk sholat 5 waktu. Banyak sniper di sana sini. banyak korban berjatuhan. Seperti yang terjadi di belahan dunia sana dan sini. Wal'iyadzubillah. Si pedagang enggak aman untuk ke pasar, transaksi, jual beli. Nyawanya jadi taruhan. Begitu pula anak-anak yang sekolah, pendidikan enggak aman. Orang tua pun enggak berani ngelepas anaknya. Rasa aman, kenikmatan besar yang Allah berikan. Dilarang untuk dirusak. Dihancurkan dengan berbagai macam aksi teror. Pemboman, penculikan, pembunuhan. La tufsidu fil ard. Islam sama sekali melarang segala perbuatan keji tersebut. Di dalam hadis Abu Dawud dari Muawiyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyebutkan, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintain wa sab'ina millah. Ketahui oleh kalian bahwa yang sebelum kalian dari ahlul kitab, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariku ala 73, dan umat ini pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintan wa 70 finnar, 72 darinya di neraka. Wawahidatun fil jannah, dan satu yang di surga. Wahiyal jama'ah, dan itu adalah al jama'ah. Di dalam riwayat yang lain beliau sebutkan, hum mithlu ma ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka adalah yang mengikuti aku seperti aku dan para sahabatku di hari ini. Sehingga jawaban Rasul ini sallallahu alaihi wasallam tentang firqatun najiyah, kelompok yang selamat, taifatul mansurah, tentang kelompok yang mendapat pertolongan Allah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jawaban Rasulullah sallam, beliau tidak sebutkan nama sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak katakan ahlus sunnah itu fulan dan alan, tidak. Tidak pula beliau sebutkan daerah di sini atau di situ, tidak. Tetapi yang Rasulullah sebutkan adalah prinsip. Prinsip bahwa mereka ahlus sunnah, kelompok yang selamat itu yang meniru aku dan para sahabatku. Siapapun dan dimanapun kamu berada, selama dalam agama ini kamu berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu berteladan mengikut, mencontoh para sahabat. Di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum, dan segenap sahabat lain yang Allah ridhai, maka kamu adalah ahlus sunnah. Tidak terbatasi dengan daerah tertentu, bahwa yang di daerah inilah kami ahlus sunnah, selain yang di daerah ini bukan teranggap ahlus sunnah. Tidak. Tidak pula karena itu kelompok tertentu, ahlus sunnah milik kelompok ini, atau ormas ini, atau jumiyah ini, yang selain itu berarti bukan ahlus sunnah. Tidak. Dia adalah prinsip. Apakah padamu toladan kepada Rasul dan para sahabatnya, ataukah tidak, di situ barometernya. Yang lain terancam dengan nar neraka wal'iyadzu billah. Artinya perselisihan dan perpecahan itu ada. Pasti terjadi di umat ini. Dan Rasul tidak akan berucap dengan hawa nafsunya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Perkara yang ketiga atau keempat di dalam musnad Imam Ahmad dan Tabrani dari riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sebutkan, ahabbul adyan ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling Allah cintai, agama yang lurus dan mudah. Hanifiyah, lurus. Jauh dari berbagai bentuk kemusyrikan. Mempersekutukan Allah dengan yang lain. Ibadah. Ketuhanan hanya untuk Allah satu-satunya. Tiada sekutu baginya. Hanifiyah. Maka segala bentuk kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan yang lain, bukan Islam. Tidak akan dicintai Allah. Samha. Dan itu mudah. Gampang. Ringan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Jalani apa yang Allah perintah dalam Quran. Taati apa yang Rasul ajarkan dalam sunnah. Yang dilarang, tinggalkan, jauhi. Gampang Islam itu. Samhah, bertolak belakang sama sekali, bertentangan dengan segala bentuk radikalisme. Karena radikalisme tidak gampang. Memaksa dan menteror orang tidak mudah, tapi memberatkan, menyulitkan. Dan bukan demikian Islam, bukan demikian agama yang dicintai Allah jalla fi'ula. Memberatkan umat. Perkara yang kelima, bahwasanya dengan hilangnya rasa aman atau hilangnya kenikmatan keamanan yang Allah berikan, nas'alullah al-afiyah wassalamah, dengan aksi-aksi terorisme dan radikalisme yang jadi taruhan utama adalah nyawa manusia. Nyawa itu tidak ada nilainya. Bahkan mungkin wal'iyadzu billah tidak ada beda orang membunuh lalat nyamuk dengan membunuh nyawa manusia. Untuk merenggangkan nyawa orang, enteng dan tidak ada beban baginya. Seakan dia membunuh seekor nyamuk. Dan ini juga tadi. Salah satu kenikmatan keamanan yang Allah berikan. Nyawa itu jadi berharga. Dengan rasa aman. Terjaga. Stabilitas. Terjaga di suatu negara. Rasa aman. Nyawa itu ada harganya. Terutama itu nyawa seorang muslim, muslimah. Gak gampang. Apalagi kalau itu dengan tuntunan syariat. Satu nyawa tebusannya adalah 100 ekor onta. Kalau dibunuh. Yang nilai 100 ekor onta lebih dari 1 miliar rupiah. 1 koma sekian. Ada harganya nyawa. Nah, atau kalau tidak pelakunya akan dihukum pancung. Penggal kepalanya. Sehingga orang tidak sembrono. Membunuh nyawa semaunya. Terjaga nyawa orang. Orang mikir. Untuk membunuh. Tapi kalau sudah keamanan tidak ada. Kacau. Dan carut marut kondisi suatu negara. Wallahiyadzubillah. Sudah yang kuat membunuh yang lemah. Dan semaunya sudah gak ada yang menuntut. Gak ada hukum. Gak ada penjara. Gak ada yang ditakuti. Bunuh-bunuh sudah selesai. Padahal nilai nyawa di dalam Islam sangat besar. Dijaga. Bahkan karenanya Allah turunkan kitab-kitab suci. Karenanya Allah utus para rasul. Salah satunya menjaga 5 perkara penting. Salah satunya nyawa manusia. Oleh sebab itu di dalam hadis di Baihaqi dari Ibni Umar. Ketika Rasulullah SAW tawaf. Melingkungi Ka'bah. Beliau katakan kepada Ka'bah, ma asyrafaki ma'azamak. Betapa mulianya engkau, wahai Ka'bah, betapa sakralnya, betapa sucinya. Wala nafsum muslimah a'zamu indallahi minki. Tapi di sisi Allah, nyawa satu orang muslim lebih mulia darimu, lebih berharga darimu. Nyawa. Semoga Allah selalu jaga Ka'bah dan Mekah. Tetapi seandainya, na'udzubillah, seandainya Ka'bah itu dihancurkan, dibom dan dibombardir, hancur sudah. Tentu itu kejahatan besar. Tetapi di sisi Allah itu enggak seberapa dibanding pembunuhan terhadap satu nyawa muslim. Ka'bah ini kiblatnya kaum muslimin di seluruh dunia. Masih lebih berharga nyawa satu muslim. Kif kalau 2, kif kalau 3, kif kalau 1000, kif kalau lebih. Nilai nyawa di dalam Islam. Dalam Tirmidzi juga Nasa'i dari Ibni Umar Rasulullah SAW sebutkan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Zawalud dunya. Kalau saja dunia ini hancur lebur, ambruk dan hancur sudah tidak tersisa. Dunia ini bukan cuma negara ini, sak dunia, planet dunia ini, bumi ini. Hancur, gak karuan sudah. Dihancurkan dan dilululantahkan semuanya. Di sisi Allah itu lebih ringan. Lebih mudah. Dibanding terbunuhnya satu orang muslim. Lihat nilai nyawa dalam Islam. Oleh sebab itu Nabiullah, ulul azmi minar rusul, Musa ibn Imran alaihi salam, menyesal. Seorang yang beriman sekali kepada Allah, bagaimana tidak beliau rasul yang mulia. Di Bukhari Muslim disebutkan bagaimana beliau menyesali ketika beliau telah membunuh seorang jiwa. Bahkan bukan jiwa yang Muslim. Nyawa tetapi. Padahal yang dibunuh orangnya Fir'aun kan? Ayat Allah sebutkan kisahnya. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Karena ini yang minta bantuan kepada Nabi Musa. Dipukul ini orang. Sekali pukul Nabi Musa, plek, mati. Kuat Nabi Musa alaihi salam. Al-Muhim, ketika orang umat ini berduyun-duyun di akhirat, minta kepada Nabi Musa untuk menghadap Allah syafaat bagi mereka agar mempercepat hisab, Nabi Musa menolak. Allah sangat murka hari ini. Aku malu, aku gak berani menghadap Allah. Allah tidak pernah marah seperti ini. Sementara aku, kata Nabi Musa, qataltu minhum nafsan lam umar biqatliha. Sementara aku dulu pernah membunuh seorang nyawa manusia, padahal aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Bukan orang Muslim, bukan yang taat ibadah dan mengikuti Musa, bukan. Tapi pertanyaannya, siapa yang menyuruhmu membunuh orang ini? Dengan dasar apa kamu bunuh nyawa ini? Apalagi kalau itu orang yang Islam, iman. Menyesal Nabi Musa alaihissalam. Karenanya gak berani menghadap Allah di yaumul akhir kelak. Nyawa. Kisah Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, ma'ruf. Ya. Ketika dalam peperangan, satu orang kafir luar biasa hebat dan pinter dalam perangnya, memakan sekian korban dari kaum mukminin, dari para sahabat. Gak ada yang bisa ngadepi orang ini. Dia kesana kemari, sekian orang terbunuh karenanya. Usama melihat, ini orang gak bisa dibiarkan. Didatangi oleh Usama bin Zaid dan perang dengan Usama. Duel. Sampai kemudian dia lari, dikejar oleh Usama. Sampai dalam keadaan orang ini terpojok. Sudah. Gak bisa berputik lagi. Dengan setelah upaya dan usaha dan perjuangan dan taktik perang dan segala macamnya. Begitu dia terpojok sudah. Gak mungkin lagi bisa ngelawan. Pedang Usama sudah di atas. Dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Orang perang itu kan gak bisa mikir panjang. Ya kan? Ada orang perang bisa mikir panjang. Gak bisa. Butuhnya instan, cepat. Ima kamu dibunuh, ima kamu membunuh. Itu perang. Namanya tempur. Beda dengan tawanan. Kalau kamu menawan orang, masih bisa kamu pikir, ya apa ya enaknya diapakan orang ini. Bisa kamu pikir panjang. Dia dalam keadaan gak berdaya, diborgol, dipenjara, diapakan. Kamu bisa pikir panjang, bisa musyawarah kesana kemari, enaknya diapakan ini tawanan. Ini bukan tawanan, perang posisinya. Keputusan harus instan, cepat. Kalau enggak, kamu yang terbunuh. Itu namanya perang. Syahadat orang ini di posisi perang. Pikir Usama radhiyallahu ta'ala anhu, ini orang syahadat cuman ingin selamat dari pedangnya. Tetap dibunuh oleh Usama. Ceger. Mati. Usama ibn Zaid, sahabat yang mulia. Tidak tenang beliau. Bukan kemudian santai dan bangga. Ya. Kalau mereka kan bangga dan senang. Sehingga di didokumentasikan, di film, dimasukkan, diupload ke YouTube, disebarluaskan ke dunia. Usama enggak tenang dia dengan kasus ini. Sampai beliau sendiri yang lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kejadiannya begini kronologinya. Ingat kronologinya, orang ini banyak membunuh. Enggak ada bisa ngadepi dia. Sampai ke dia demikian begini-begini sampai terpojok syahadat dia. Apa yang Rasulullah katakan padanya? Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Usama, kamu bunuh dia padahal dia sudah ucapkan la ilaha illallah. Syahadat dia muslim. Usama mencoba memberi klarifikasi kepada Rasul, mencoba menerangkan uzur atau alasan beliau. Wahai Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan min sayfi atau khaufan min sayfi. Dia ucapkan itu karena takut dari pedangku ya Rasul. Karena kronologinya ma'gul, logis sekali. Apa yang Rasul katakan setelah itu? Kembali Rasul ulang, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Kamu bunuh tetap dia padahal dia sudah ucapkan la ilaha illallah. Marah Rasulullah SAW. Tidak ridha beliau dibunuh orang ini. Ada dalam hadis juga dilafadzkan dengan penyebutan asyaqaqta qalbahu. Wahai Usama, kamu belah dadanya. Kamu tahu isi hati orang ini mengucapkan karena takut pedangmu. Dari mana kamu tahu? Allah alam niat orang. Mungkin saja dia ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul ingin beriman. Posisi perang. Orang gak bisa berpikir panjang. Posisi orang ini banyak membunuh. Dan terpojok. Dia baru mengucapkan ketika sudah gak berkutik. Dan sulap-sulap lain. Tetap tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Usama ibn Zaid. Nyawa dijaga sekali oleh syariat. Maka sungguh kezaliman besar dan kedustaan besar jika aksi terorisme itu diatasnamakan Islam. Islam seperti ini ajarannya. Begini Allah dan Rasul SAW mengajarkan kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Rahmah, rahmat, kasih sayang. Di dalam riwayat Jarir, di Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah SAW sebutkan, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Yang tidak merahmati orang, Allah tidak akan merahmati dia. Tidak akan dirahmati oleh Allah. Juga dari hadis Qurrah, ketika seseorang menyampaikan kepada Rasulullah SAW, inni la adbahu syah fa arhamuha. Ya Rasulullah, kadang aku menyembelih kambing tapi aku rahmat padanya, kasihan iba. Ada orang-orang tertentu gitu kan, tahu halal menyembelih ini tapi enggak bisa ngelihat, ya Allah kasihan. Mungkin dia ingat miskin ini induk punya anak masih dia tinggal. Atau mungkin karena lama dia pelihara. Gak tega untuk nyembelih. Ngelihat darah itu. Kasihan dia, rahmatnya ada besar. Dan orang ini seperti ini yang tanya ke Rasulullah. Nyembelih kambing pun aku gak bisa karena rahmat. Kasihan, sayang kepada ini makhluk, binatang. Apa yang Rasulullah sebutkan padanya? Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Dua kali. Wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing pun, kalau kamu rahmati, Allah merahmatimu. Kambing pun kalau kamu rahmati, Allah merahmatimu. Rahmatnya Islam. Binatang. Wah, kita tahu seorang wanita zania, nas'alullah al-afiyah. Wanita PSK biasa melakukan itu-itu. Dosa besar. Zina. Suatu ketika dia ngelewat, ngelihat anjing, maaf. Saking hausnya, dehidrasi ini anjing. Di sekitar sumur itu basah tentunya tanah kan, kena kecipratan air-air sumur. Karena saking hausnya anjing ini gak bisa minum, tanah yang basah itu dia jilat-jilat. Iba perempuan ini gak tega ngelihat. Ya Allah, kasihan anjing ini. Rahmatnya keluar perempuan ini. Turun dia, dia lepas sepatunya. Dia ambilkan air di sumur itu, dikasihkan ke anjing ini supaya kenyang minum sampai puas. Diampuni oleh Allah. Dimasukkan jannah karena rahmatnya kepada seekor anjing. Binatang yang najis bahkan binatang itu. Tapi karena rahmatnya. Besarnya nilai rahmat dalam Islam. Kata Imam Fudail bin Iyad, diriwayatkan oleh Zahabi dalam Sirah Al-Amin Nubala, wallahi la yahillu laka an tu'dhiya kalban aw khinzira fakaifa bi muslim atau fakaifa tu'dhi muslima. Demi Allah, enggak halal kamu itu menyakiti anjing atau babi. Binatang haram semuanya, najis. Tapi enggak halal, kata Imam Fudail, kamu menyakitinya. Ada anjing, kemudian kamu lempar batu, kamu pukul kayu. Ada, maaf, babi. Enggak ada apa-apa. Cuman kamu iseng aja, kamu tembak atau kamu apa, kan kamu sakiti. Haram. Itu rahmatnya Islam sampai ke sana. Bagaimana kalau yang kamu sakiti itu justru seorang muslim, muslimah. Kamu zalimi. Tentu dosanya jauh dan jauh lebih besar. Umat dipertontonkan, subhanallah, kekejian dan keberingasan ISIS atau Jabhatun Nusrah. Atau yang semisalnya. Bahkan entah itu manusia yang melakukan atau jenis yang lain. Perempuan berhijab, berjilbab, muslimah. Dibunuh, dibelah perutnya. Anak kecil. Tawanannya dikerangkeng. Dibakar hidup-hidup. Belum lagi yang digantung. Diikat kaki dan tangannya, kedua kaki dan kedua tangannya. Kemudian diikat, kemudian diturunkan sedikit-sedikit. Di bawah ini api. Dipanggang sampai dia mati. Tersiksa sebelum dia mati sekian lama. Dan kekejian-kekejian yang lain. Dan mereka pertontonkan dengan bangganya. Di-upload sengaja. Menyebarkan teror kepada manusia. Begini Islam. Ini ajaran Allah. Ini Quran demikian. Begitukah Rasulullah SAW diutus mengajarkan yang seperti itu? Wal'iyadzubillah. Fiyin rahmat. Di mana rahmat kasih sayangnya? Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Rasulullah sebutkan, kalaupun kamu membunuh, bunuh dengan cara terbaik. Enggak boleh menyiksa korbanmu. Dan itu tidak ada cara terbaik kecuali dipenggal kepalanya. Dengan sekali tebas pedang. Tol. Selesai. Dia gak tersiksa. Berbeda dengan hukuman-hukuman mati yang lain yang ada di dunia. Tersiksa dia sebelum mati sekian lama. Digantung. Berapa lama orang mati digantung? Gak secepat itu. Tersiksa dia. Disetrum kursi, diikat. Dan dengan tegangan tinggi disetrum sedemikian rupa. Atau cara-cara yang lain. Nah, tidak ada yang rahmat seperti Islam. Sampai kalaupun itu korban. Kalaupun itu pelaku kejahatan. Dihukum tapi rahmat kepadanya. Bagaimana itu tidak menyakiti dia. Bukan hanya manusia, bahkan binatang. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wal yuhid ahadukum syafrata. Kalaupun kamu menyembelih, sembelih dengan cara baik. Pastikan tajamnya pisau kalian. Enggak ada seperti Islam rahmatnya. Itulah Dinur Rahmah, agama rahmat yang diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari di Adabul Mufrad, Rasulullah sebutkan wala tunza'ur rahmah illa min syaqi. Tidak akan rahmat itu dicabut kecuali dari orang yang celaka. Rahmat itu hanya dicabut dari orang-orang yang celaka. Syaqaq. Tidak dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Indah Islam itu begitu mudahnya, begitu rahmatnya. Dengan tuntunan Quran, tuntunan sunnah. Enggak perlu untuk tahu rahmatnya Islam, indahnya Islam, kamu belajar ke Perancis sana. Enggak perlu kamu tahu indah dan rahmatnya Islam, malah belajar Islam di Amerika sana. Atau di barat sana, negara-negara barat yang lain. Ada di dalam Quran, ada di dalam sunnah. Jika saja orang mau mengkajinya dengan benar. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kalau kita berbicara radikalisme atau itu terorisme. Maka sesungguhnya mereka ini akan tetap ada. Terus eksis. Permasalahannya cuman pasang surut. Di Sunan Ibnu Majah dari Ibnu Umar Rasulullah sebutkan yansha'unasun yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Akan muncul generasi orang-orang yang mereka itu baca Quran tapi tidak melebihi tenggorokannya. Iman Quran itu tidak sampai ke dalam kalbunya. Kullama kharaja qarnun quti'a. Setiap kali muncul kelompok ini akan diputus. Enggak akan langgeng lama. Akan dihentikan. Kata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah yaqul kullama kharaja qarnun quti'a aktsar min 20 marrah. Aku dengar itu dari Rasulullah lebih dari 20 kali diulang. Tiap kali keluar, putus. Tiap kali keluar, diputus. Keluar lagi, diputus lagi. Karena sejarah mereka kelam dan hitam ada semenjak zaman Rasul bahkan. Bibit-bibitnya. ketika Rasulullah sedang bagi-bagi ghanimah, tiba-tiba seseorang mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Yang adil kalau bagi, Muhammad, kamu ini enggak adil. Atau dia katakan, "Kamu tidak mengharap wajah Allah, enggak ikhlas dengan pembagian ini." Rasulullah dikata-katai demikian. Rasulullah, orang terbaik, orang termulia yang Allah katakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Kamu di atas akhlak yang begitu mulia. Maka jangan heran kalau selain Rasul yang jelas jauh di bawah Rasulullah mendapat perilaku yang sama, diperlakukan tidak baik oleh mereka. Bahkan dikafirkan, dikatakan tauhid, antek-antek Yahudi, dan yang semisalnya. Rasulullah sendiri enggak selamat dari kejahatan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu tadi, sempat pasang, diperangi oleh pemerintah yang ada, penguasa muslim, terputus. Sisa-sisanya kembali bergerilya, entah itu masuk di hutan atau di mana, surut. Nanti dia galang kekuatan, dia rekrut sekian anak muda, punya sekian banyak kekuatan lagi, beraksi lagi, diperangi lagi, putus lagi, terus demikian. Sampai Rasul katakan, hatta yakhruja fi iradihimud dajjal. Sampai di pasukan terakhir mereka, belakang, disitulah dajjal keluar. Di akhir zaman. Sampai zaman itu akan ada. Dan dajjal ketika keluar yang mengikutnya adalah ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Orang-orang seperti mereka ini yang akan menjadi bala tentara dan pasukannya dajjal. Iyadu billah. Nah. Maka terus akan tetap ada ibtila, ujian dari Allah kepada mukminin. Di dalam sunnah Ibn Abi Asim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda, yakhruju fi hadhihi al-ummah wa lam yaqul minha qaumun tahkiruna salatakum ma salatihim yaqra'una al-qur'an la yujawizu huluqahum aw hanajirahum yamruquna min ad-din muruq as-sahmi min ar-ramiyya yanduru ar-rami ila sahmi thumma ila nasli thumma ila risafi fayanduru wa yatamara fil fuq hal alaqa bihi syai'un min ad-dam am la. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi yang mulia, akan keluar di umat ini. Kata Abu Sa'id, Rasulullah tidak mengatakan dari umat ini. Tetapi yang beliau katakan di umat ini. Dan ini kejelian sahabat. Kecerdasan sahabat. Kenapa? Jika seandainya dikatakan mereka keluar dari umat ini, berarti terkesan mereka itu dari kaum muslimin, umat Islam juga. Hanya saja mereka ngawur, gak benar. Tapi mereka dari kaum muslimin keluarnya. teranggap dari umat Islam. Tetapi tidak. Yang Rasul katakan mereka itu keluar di umat ini. Artinya mereka bukan dari muslimin. Kecerdasan sahabat. Mereka bukan dari kaum muslimin. Tidak teranggap dari kaum muslimin. Walaupun kalian, kata Rasulullah, menganggap remeh sholat kalian dibanding dengan sholat mereka, ahli ibadah. Tekun-tekun. Sholat malam, tahajud, witirnya, duhanya, dan yang lain-lainnya. Bahkan kalian ini dalam konteks hadis para sahabat. Bukan kita. Kalian para sahabat. Membandingkan sholat kalian dibanding sholat mereka. Kalian anggap kecil, remeh sholat kalian. Gak ada apa-apanya. Padahal ini sahabat. Yang seperti itu ibadahnya. Gak ada apa-apanya. Makanya ukuran kebenaran tidak diukur dari ibadah seseorang. Karena ibadahnya, karena zikirnya, karena khusyuknya berarti dia orang benar, orang baik. Tidak. Belum tentu. Ini mereka. Mereka baca Quran tetapi tidak melewati tenggorokannya. Mereka keluar dari agama. Dan ini menguatkan apa yang Abu Said sebutkan tadi. Bahwa mereka itu bukan dari umat Islam. Tidak teranggap dari umat Islam. Rasul katakan mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya busur dari buruannya. Orang mana? Ya lepas ini anak panah. Karena begitu kencangnya ini anak panah. Begitu kerasnya larinya. Kalau ini buruan. Misalnya rusa ya. Kena anak panah ini. Des! Biasanya kan kena jerp mandek. Mancep di sini kan. Tapi ini enggak. Karena terlalu kencangnya ini anak panah. Des! Kena sini. Tembus ke sini dan masih lari ke sana. Si anak panah ini. Karena kencangnya, ekstrimnya, tembus ke sana. Lalu Rasul katakan, si pemanah melihat anak panahnya, atau berharap mendapati anak panahnya, besi tajam yang di ujung anak panah, juga batang si anak panah itu. Demikian pula dia ingin melihat di busurnya atau tali busurnya ada darahnya atau tidak. Makna hadis kata Nawawi rahimahullah, dia berharap anak panah itu mundur ke belakang, kembali ke pegangan dia ke busurnya. Mungkin enggak? Mustahil. Kencengnya seperti itu. Kalau seandainya dia kembali ke belakang, kalau di seandainya itu cuman film bisa di apa review namanya apa? Ditarik ke belakang itu loh. Di play. Nah, al-muhim itu. Sehingga bisa ditarik ke belakang. Anak panah itu kembali. Kena ke perutnya rusa tadi. Kembali keluar ke sini sampai ke pegangan dia. Seandainya itu bisa. Kan kelihatan darahnya. Oh, betul ada darahnya. Berarti kena dari rusa itu. Setelah anak panah ini mundur ke belakang. Dan kembali ke pegangan dia. Tapi itu mustahil. Artinya, kelompok ini yang ekstrim dan begitu radikalnya, begitu terornya mereka lakukan, keluar dari Islam dan tidak bisa diharapkan kembali ke Islam. Abadan. Tidak bisa diharapkan tobatnya. Untuk kembali jadi orang baik, muslim, seperti muslimin yang lain, tidak bisa. Terlalu ekstrim, kencangnya, keluarnya. Kaum Khawarij, teroris, dengan berbagai penamaan mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Fatir ayat 8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Apakah orang-orang yang dihiasi untuknya amalan buruknya sehingga dia lihat baik? Syaitan menampakkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu benar, baik. Mengatasnamakan jihad, amalan mulia jihad dalam Islam. Mengatasnamakan amar ma'ruf, nahi mungkar, amalan mulia di dalam Islam. Dia anggap itu kebaikan. Dihiasi oleh syaitan sedemikian rupa. Loh, dia anggap itu baik, bagaimana disuruh tobat? Bagaimana kamu menyuruh dia tobat? Kalau itu pemabuk, orang yang suka minum di bar, di kafe, atau itu penzina, penjudi, kamu nasihati bisa. Karena dia tahu bahwa ini maksiat. Dosa. Gak akan ada yang bantah. Oh, ini jihad. Ini pahala baik, saya nyari nafkah untuk anak istri saya. Enggak akan ada. Makanya mereka kalau ditangkap, digerebek malu kan. Enggak ada yang bangga. Ditutupi mukanya. Muslimat, maksud Allah yahdiha bas. Semoga Allah beri hidayah. Malu dia tutup mukanya gitu. Enggak mau kena soting. Sampai masuk mobil, malu. Tahu ini perbuatan hina, jelek, dosa. Bukan kemudian bangga menampakkan diri, disoting, diupload, enggak ada. Makanya sulit untuk diharapkan kembali kepada Islam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Ali di Bukhari dan Abu Dawud, Rasulullah SAW menyebutkan, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah yamruquna minal islam kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aina malaqitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Akan keluar di akhir zaman nanti orang-orang yang mereka itu sifatnya, cirinya muda usianya, dan kebanyakan mereka begitu yang direkrutkan anak-anak muda, ya Allah, SMA, sebagiannya bahkan anak-anak SMP, Khawarij. Kata Ibnu Qutaibah rahimahullah, karena kebanyakan hukum asalnya orang yang seperti ini labil pikiran dan akalnya, mudah terprovokasi, mudah terpancing, mudah didustai, dibakar semangatnya dengan hampa, suruh ini, suruh itu, gampang, gunggungan. Anak-anak muda, hudatsaul asnan, usianya juga masih muda. Sufahaul ahlam, dan bodoh, akal fikirannya, bodoh. Kalau saja dia berakal sedikit saja, gampangannya gak usah jauh-jauh. Nah, membahas bertile-tile kesana kemari. Ketika diajarkan atau didoktrinkan padanya, penganten, kamu bom bunuh diri, akan disambut bidadari, dan ini jihad, fisabilillah, begini, begitu. Kalau dia berpikir sedikit kan dia bisa katakan, lah iya, ini kan amalan besar, pahalanya besar, disambut bidadari. Coba Ustadz dulu yang ngasih contoh. Biar nanti kami sambut, kami bikin walimahnya Ustadz. Oh, ini amalan akhirat, siapa yang gak pengen surga? Bidadari janjinya. Suruh Ustadznya dulu. Para pendoktrinnya dulu. Tokoh-tokohnya. Ini enggak tokohnya terus ke sana, kemari, ke sana, kemari. Orang-orang bodoh-bodoh ini yang disuruh jadi pionnya. Ayo ledakan sini. Tamrin, sana, sini. Bodoh. Seperti yang Rasul sebutkan. Yaquluna min qawli khairil bariyah, banyak berbicara tentang ucapan-ucapan Rasul, bawa hadis, bawa ayat. Yamrukun, mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah tadi dari buruannya. Iman mereka tidak akan melebihi tenggorokannya, enggak akan sampai ke hatinya. Dimanapun kalian dapati mereka, bunuh mereka. Karena membunuh mereka pahala bagi yang membunuhnya di hari kiamat kelak. Tentunya yang dimaksud, agar tidak disalahpahami pula, perintah untuk membunuh mereka, memerangi mereka kepada penguasa, pemerintah yang punya kekuatan, punya senjata, punya militer, bukan orang-orang seperti kita. Baca hadis kemudian dia amalkan sendiri. Rasul suruh bunuh kok. Udah saya bunuh aja, saya bawa pisau, saya bunuh, saya gini. Lah, fitnah. Tapi yang dimaksud ini orang yang berkuasa. Memang wewenang mereka untuk memerangi dan membunuhnya. Asyahid, kembali kepada hadis, sifat-sifat mereka Rasulullah sebutkan. Hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Dan ini menjelaskan kepada kita sebab utama dan termasuk sebab terbesar terjerumusnya orang itu kepada jaringan mereka dan perilaku radikal seperti mereka adalah jauh dari bimbingan ilmu. Ilmu syar'i, agama yang benar. Nah, dan ini mengingatkan pentingnya kita, terutama anak-anak muda, untuk belajar sungguh-sungguh, meluangkan waktunya, bersabar, bersimpuh di majelis untuk memahami ayat per ayat, bagaimana penafsirannya, bagaimana penjelasannya, bagaimana sahabat menafsirkan ayat ini, bagaimana imam-imam tabi'in, yang itu dikumpulkan, didokumentasikan oleh para imam-imam besar. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Imam Baghawi, dan yang lain-lainnya dari para ulama. Gak mau sabar anak muda ini. Lebih tersibukkan oleh dunianya. Berapa lama dia kerja? Berapa jam dalam sehari? Kemudian berapa jam dia mau ngaji, belajar agama benar? Allah Allah bainal maghrib wal isya dia mau duduk di majelis. Itu pun mungkin sekali sepekan. Itu pun sudah enggak sabar, sudah gelisah di majelis, ingin cepat-cepat keluar. Belum lagi nanti ada SMS masuk dari kliennya, minta dikirim ini, minta barang itu. Bien. Pentingnya ilmu. Terbukti, sufahul ahlam. Orang gampang terseret dan termakan oleh syubhat mereka karena tidak adanya ilmu. Mereka bawakan ayat-ayat atau hadis. Ditafsirkan semaunya. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, kafir, tauhid. Kalau saja mereka mau berilmu tanya, saya kepingin tahu tafsirnya sahabat seperti apa tentang ayat ini. Loh, kamu gak percaya? Loh, bukan gak percaya, saya ini kepingin berilmu. Di atas ilmu. Sahabat bagaimana menafsirkan? Karena Ibnu Abbas, imamnya para mufassirin yang didoakan oleh Rasul sallam, alimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ajari dia tafsir, ya Allah, alimkan dia dalam agamamu. Menafsirkan kekafiran dalam ayat itu kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tingkatnya di bawah kekafiran besar. Artinya itu tidak mengeluarkan dia dari koridor keislamannya. Dia masih muslim. Walaupun berhukum dengan selain hukum Allah. Dia masih teranggap muslim. Makanya di ayat kan vonisnya tidak hanya itu. Allah sebutkan dalam ayat berikutnya di tiga ayat yang sama. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Ada yang dihukumi fasik oleh Allah, ada yang dihukumi zalim, ada yang dihukumi kafir, beda-beda. Enggak sama satu dengan yang lain. Enggak mutlak digebyah uya semuanya kafir. Kalau saja mau berilmu, mau tanya. Biasanya kalau sudah mau bertanya, mau berilmu, kritis, orangnya kritis, tanya ilmu dalil ini, langsung dituduh, oh munafik ini. Kamu munafik kamu. Atau pengecut kamu, pecundang, enggak berani berjihad untuk mengorbankan jiwa ragamu untuk agama Allah. Begitu tuduhannya. Kalau orang itu kritis, mau tanya ilmu dasarnya, dalilnya, bagaimana imam para ulama Islam menjelaskan. Wahakadha. Pentingnya ilmu. Di hadis Abu Umamah dari Abu Ghalib, Abu Umamah mengatakan, kilabun nar syarru qatlah tahta adimis sama khairu qatlah man qataluhu. Mereka itu anjing-anjing neraka dan sejelek-jelek bangkai yang ada di kolong langit. Dan orang-orang terbaik adalah orang-orang yang mereka bunuh. Yang dibunuh oleh Khawarij ini. Oleh ISIS, Al-Qaeda, Jabhah Nusra, dan yang semisalnya. Orang terbaik yang mereka bunuh. Tetapi mereka jika terbunuh, maka mereka adalah bangkai terburuk di kolong langit ini. Anjing neraka. Lalu beliau bacakan ayat, yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Di hari itu, di yaumul qiyamah, ada wajah yang putih, cemerlang, bercahaya. Ada wajah yang hitam, kelam, gelap. Dan mereka ini salah satunya yang wajahnya akan hitam, kelam di akhirat kelak. Na'udzubillah. Setelah menyampaikan ini, Abu Ghalib tanya kepada Abu Umamah, kritis. Bagus. Tanya. Ditanya Abu Umamah seorang sahabat, ini engkau dengar dari Rasulullah ucapan tadi, atau kamu sendiri yang mengatakan? Lihat, contoh. Dengar sesuatu gak kemudian diemplok, ditelet. Semuanya diterima, dikritisi, ditanya. Yang kamu ucapkan tadi, besar ucapannya. Anjing neraka. Bangkai mereka, bangkai terjelek di kolong langit ini. Orang yang mereka bunuh adalah orang-orang terbaik. Kan besar ini berarti perkaranya. Ini kamu dengar dari Rasulullah. Atau maaf, cuman engkau sendiri yang mengatakan. Kata Abu Umamah, laulam asma'hu illa marra au marratain au thalatha au arba' hatta ada sab'an ma hadastukumuhu. Kalau aku seandainya mendengar dari Rasulullah cuma sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, sampai tujuh kali beliau katakan, aku gak akan sampaikan kepada kalian. Kalau seandainya aku dengar ini dari Rasulullah cuma 7 kali, aku belum berani nyampaikan kepada kalian. Tetapi perkaranya aku dengar ini dari Rasulullah berkali-kali, sering. Makanya beliau sampaikan kepada umatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Celaan yang Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam kepada kelompok-kelompok ini. Ancaman besar, celaan berat wal'iyadzu billah yang Rasulullah SAW katakan kepada mereka ini. Di riwayat Imam Ahmad, kata Abu Umamah setelah itu beliau katakan ketika beliau melihat kepala-kepala teroris Khawarij ini digantung di luar masjid Jamek Damaskus waktu itu. Lalu beliau ucapkan tadi. Saya itu beliau dilihat oleh Abu Ghalib menangis. Abu Umamah ini sahabat. Nangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Kata Abu Umamah, rahmatan lahum. Innahum kanu min ahlil Islam. Aku nangis karena rahmat kepada mereka. Miskin, kasihan ini orang. Karena mereka ini dulunya dari ahlul Islam. Dari kaum muslimin dulunya. Dulunya ahlul khair, masya Allah, orang baik. Bakti sama orang tuanya. Sholat 5 waktu di masjid. Dulunya orang yang silaturahmi, dulunya dikenal baik, dikenal ramah, dikenal ini. Tiba-tiba saja karena kajian-kajian sesat, karena seruan-seruan menyimpang, karena teroris, karena radikalisme dan seterusnya, dia terbawa-terbawa sampai seperti itu. Mengkafirkan yang selain dari mereka, tauhid, pemerintahnya dikafirkan, diperangi, berontak. Separatis mengatasnamakan agama. Dulunya dia ini muslimin seperti yang lain. Kasihan Abu Umamah melihat nangis radhiyallahu taala anhu. Kok bisa mereka seperti ini? Diperdaya oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Nah. Mereka ini orang-orang yang banyak kelompok dan sektenya. Ada Az-Zariqah, ada Haruriyah, ada banyak. Belakangan kalau di zaman kita ada Qaeda, ada Nusra, ada Daesh ini, ISIS. Dan nama-nama lain, banyak benderanya. Prinsip dan pemahamannya sama. Mereka ini tidak bisa aksi atau radikalisme ini dihadapi dengan emosi. Tidak bisa dihadapi dengan kebodohan yang lain. Dalam bentuk lain. Hanya bisa dihadapi dengan ilmu. Bimbingan Quran. Tuntunan Rasul SAW. Contoh. Dan penerapan dari para sahabat. Radhiyallahu anhum. Orang-orang yang diridhai Allah. Diridhai Rasulnya. Hanya dengan bimbingan ilmu. Bagaimana Islam ajarkan. Bagaimana rahmat Islam. Tidak bisa dihadang atau dibantah radikalisme ini dengan cara-cara lain, entah itu dengan semangat nasionalisme, gak bisa. Berusaha dibangkitkan semangat nasionalisme, ayo kita bangkitkan semangat nasionalisme untuk memerangi berbagai aksi radikalisme dan terorisme. Gak akan bisa. Semua itu semu. Hanya dengan iman, dengan ilmu, dengan amal saleh. Makanya kata Imam Ahmad, kelompok Khawarij paling berbahaya yang dinamakan Al-Qa'adah. Al-Qa'adah, mereka yang tidak angkat senjata, tidak terang-terangan menentang dan melawan pemerintahnya. Tetapi mereka sebagai aktor, sebagai dalang, sebagai motivatornya. Mereka yang gembleng, mereka yang menghasut, mereka yang menyebar bibit permusuhan dan kebencian rakyat muslimin terutama kepada pemimpin-pemimpinnya. Ini Al-Qa'adah. Mungkin kalau dalam hukum positif, hukum dunia, belum bisa dihukum, belum bisa ditangkap. Wong ini demokrasi kok bebas semua orang berbicara semaunya. Lebih dari itu pun boleh berbicara semaunya sudah. Kalau sudah nanti ngerugikan, ngerusak, baru nanti ditangkap. Ya ada keterbatasan mereka. Beda dengan Islam. Beda dengan ilmu. Justru ini kata Imam Ahmad, akhbathul khawarij, paling jeleknya kaum khawarij. Paling jahatnya, paling sesatnya. Karena ini sebagai aktor intelektualnya. Gak ada mereka, gak akan jalan ini teror. Karena perhatikan, setiap aksi teror pasti didahului oleh teror ideologi. Tidak mungkin tidak. Gak ada. Gak ada orang berbuat teror tanpa didahului oleh ideologi. Terus ngapain dia berbuat? Ideologinya terteror dulu. Bahwa dia begini, bahwa pemerintahnya begini, bahwa mereka begini, boleh dibunuh, bahwa ini jihad, bahwa ini begini. Sudah dia yakini itu, dengan mudah dia beraksi. Bom ini, itu, pembunuhan. Sebelumnya pasti ideologinya sudah terteror. Siapa yang meneror? Tokoh intelektualnya. Kok ada? Yang ini hanya bisa dihadapi dengan ilmu, dengan hujjah. Memberi pencerahan kepada kaum muslimin, muslimat. Dibekali dengan ilmu yang benar seperti apa Islam memandang ajarannya. Gak bisa dengan semangat nasionalisme. Terbukti subhanallah. Bukankah di Sulawesi, daerah Pusu atau sekitarnya sana, tokoh dan panglima pemberontak perang melawan negara, melawan pemerintah dengan TNI-nya atau Polri-nya. Pimpinan tertingginya, panglimanya, seorang disertir dari TNI, Daeng Koro namanya. Kurang dididik apa di TNI nasionalisme? Tiap hari digembleng nasionalisme. Cinta negara, cinta tanah air, NKRI, harga mati. Itu tiap detik didengar dengungkan di telinganya. Buktinya. Jadi, pimpinan pemberontak malah. Subhanallah. Tidak cukup itu. Kita ketahui pula bagaimana seorang anggota polisi juga, anggota Polri, yang lolos akhirnya bisa lari dan ke Syria sana. gabung bersama ISIS atau Nusrah, Jabhatun Nusrah, anggota Polri yang juga tidak kalah semangat nasionalisme ditanamkan sedemikian rupa padanya. Bahkan yang kita dapati berita terbunuh mati, salah satu atau dia sempat sebelum berangkat sebagai ketua umum KNPI Depok, Jakarta. Berangkat ke sana, gabung bersama ISIS dan mati terbunuh di sana. Bangkainya. Ketua KNPI, bayangkan. Kurang apa semangat nasionalisme padanya. Menyelamatkan dia. Terbukti. Tidak bisa. Tapi dengan iman, dengan ilmu, ilmu syar'i, dibekali, dibenahi, begini Quran ajarkan, begini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik kepada kita. Dengan dakwah yang baik, dengan dakwah bil hikmah, dengan ceramah-ceramah, dengan khutbah-khutbah di mimbar-mimbar, memberi pencerahan, bimbingan kepada segenap saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada, kita jedas untuk persiapan sholat duhur. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.